50 languages. 36. 36. Transportasi umum. Transportasi umum. Di mana halte busnya? Di mana halte busnya? Bus mana yang pergi ke pusat kota? Bus mana yang pergi ke pusat kota? Jalur bus mana yang harus saya ambil? Jalur bus mana yang harus saya ambil? Apakah saya harus ganti bus? Apakah saya harus ganti bus? Di mana saya harus ganti bus? Di mana saya harus ganti bus? Berapa harga satu tiket? Berapa harga satu tiket? Berapa halte bus yang dilewati sampai ke pusat kota? Berapa halte bus yang dilewati sampai ke pusat kota? Anda harus turun di sini. Anda harus turun di sini. Anda harus turun dari belakang. Anda harus turun dari belakang. Kereta bawah tanah berikutnya tiba 5 menit lagi. Kereta bawah tanah berikutnya tiba 5 menit lagi. Trem berikutnya tiba 10 menit lagi. Trem berikutnya tiba 10 menit lagi. Bus berikutnya tiba 15 menit lagi. Bus berikutnya tiba 15 menit lagi. Kapan kereta bawah tanah terakhir berangkat? Kapan kereta bawah tanah terakhir berangkat? Kapan trem terakhir berangkat? Kapan trem terakhir berangkat? Kapan bus terakhir berangkat? Kapan bus terakhir berangkat? Apakah Anda punya tiket? Apakah Anda punya tiket? Tiket. Tidak, saya tidak punya. Tiket. Tidak, saya tidak punya. Kalau begitu, Anda harus membayar denda. Kalau begitu, Anda harus membayar denda.